nhar niu na re den men nang dang dang di ren ceng ren ceng ngis biasa ada ilaharna padang agonjak kusarerea dina poe harita manena terbahagia tempat kau yang gegetisan dunia asa nuduaan dina poe harita manena terbahagia tempat kau yang gegetisan dunia asa nuduaan pangan ken anyar diuk ngarendeng menang adang dang direnceng renceng ngis biasa da ilaharna padang agonjak kusarerea dina poe harita manena terbahagia tepat toe gegetisan dunia asa nuduaan dina poe harita manena terbahagia tepat toe gegetisan dunia asa nuduaan anyar diuk ngarendeng menang dangdang direnceng renceng ngis biasa ada ilaharna padang agonjak kusarerea dina poe harita manena terbahagia tempat kau yang gegetisan dunia asa nuduaan dina poe harita manena terbahagia tempat kau yang gegetisan dunia asa nuduaan pangan ken anyar diuk ngarendeng menang adang dang direnceng renceng ngis biasa da ilaharna padang agonjak kusarerea dina poe harita manena terbahagia tepat toe gegetisan dunia asa nuduaan dina poe harita manena terbahagia tepat toe gegetisan dunia asa nuduaan pangan ken anyar diuk ngarendeng menang adang dang direnceng renceng ngis biasa ada ilaharna padang agonjak kusarerea dina poe harita manena terbahagia tempat toe gegetisan dunia asa nuduaan dina poe harita manena terbahagia tempat toe gegetisan dunia asa nuduaan pangan ken anyar diuk ngarendeng menang adang dang direnceng renceng ngis biasa da ilaharna padang agonjak kusarerea dina poe harita ker bahagia dapat toel geger pisan dunia asa nuduan dina poe harita manehna ker bahagia dapat toel geger pisan dunia asa nuduan.